Jadi menungso ki yo no malaikat, menungso ki yo no setan nih, menungso ki yo no weduse, menungso ki yo no asu nih. Gue cangkemmu gue. Kol-kolah cangkemmu. Lah asu nangan gue kol-kolah lah dan coba lagi kol-kolah. Cangkeme rondo mesti. Lah rondo iki lang biyen cangkeme ngebas gitu. Oh, sekarang madep kono, bikin konser-konser kono. Ya, madep sana, foto dari depan ya. Ini baru madep kono, madep kiblat, mas. Tadi baca. 48 kita. Oh ya, silakan saya undang untuk berdiri nanti habis langsung kita joget barengan Segidok. Oh, belum meja Segidok kantong ya. Ya. Tahan, tahan. Iya. Tahan, tahan. Iya. Kita dua alat yang istimewa. Yang pertama adalah iman, yang kedua nafsu itu gas. Jadi menungso iki lak numpak motor yo ana reme yo ana gas. Ewadine awakmu ning kene lak mergo kebanteren gas ora tahu rem. Makanya saiki piye carane kita harus tahu kapan kita menggunakan gas, mana kapan kita menggunakan rem. Indahnya manusia itu karena dikasih oleh Allah gas dan rem ini. Beda kalau dengan malaikat. Maka nanti akan saya sampaikan kenapa toh kita itu diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Jadi begini mas, mbak. Manusia itu kan produk terakhir yang sengaja diciptakan oleh Allah dengan sangat unik. Unik. Uniknya di mana? Kita lihat. Sebelum menciptakan manusia, Allah itu sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Benar terus orang tahu? Salah. Kemudian setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus orang tahu? Benar. Kemudian Allah juga menciptakan hewan. Hewan itu ada dua. Ada hewan mamalia sama hewan buas. Hewan mamalia itu contohnya kambing dan babi. Hewan buas itu contohnya anjing dan serigala. Lah, empat makhluk ini hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya apa kalau dekat dengan Allah? Setan itu hiburannya apa kalau bisa goda? Kambing itu hiburannya apa? Makan wetenge warak. Anjing itu hiburannya apa kalau bisa nakut-nakuti orang? Jadi ya mohon maaf, kok ono uang gaweane mung medan-medani uang tok. Ya berarti kelasé kaya asu. Wonge yo ono iki. Yo melu guyu. Meden-medeni wong. Kalau ada orang yang dipikir cuma makanan tok, begitu Mas Segidok datang ke sini, wah buka puasa bersama. Sesuk mangane apa ya? Wedhus. Wedhus. Kalau ada orang sukanya menggoda orang lain tok, yaitu seperti kelasnya seperti setan. Tapi kalau ada orang itu kok baik banget, maka kita sering mengatakan ini bukan manusia tapi ini malaikat. Lah, manusia itu Pak Kalapas, mohon maaf, empat mati iki ono. Jadi menungso ki yo ana malaikate, menungso ki yo ana setane, menungso ki yo ana weduse, menungso ki yo ana asune. Wes cangkemmu kuwi. Aku ngerti ilmu tajwid kok. Dadi lak miso kanggo tajwid panjang pendeke pas. Lah kol-kolah cangkemmu. Lah angsura nganggo kol-kolah lah dan cukup lagi kol-kolah. Cangkeme rondo mesti. Lah rondo iki lang biyen cangkeme ngebas gitu. Empat makhluk Allah ini yang paling bagus itu kan malaikat. Yang paling banyak kita lakukan itu tidak seperti malaikat, tapi seperti kambing dan seperti anjing. Asik mana jadi manusia apa jadi malaikat? Lebih asik jadi manusia. Makanya ada cerita malaikat itu pernah matur sama Allah. Gusti Allah mbok kula dadekke menungso mawon. Soalnya menungso ki asik, ya ki mau kadang-kadang ya ana sifate malaikat. Kadang-kadang ya nyenengke, kadang-kadang ya nggodho kaya setan. Kadang-kadang ya meden-medeni kaya asu. Makanya malaikat ngiri. Lah bedanya malaikat dengan manusia di mana? Manusia ini dianugerahi gas dan rem tadi itu. Maka hidupnya komplit. Lah kok dadi kaya malaikat kan enggak asik. Ana cewek ayu liwat mung jomblong tok. Ah. Enak. Tapi lah ana nafsune. Imane ana pengajian ngaji. Nafsune ya ana. Begitu ana mbak-mbak hadroh, wah, wow, matane kayak wah. Wow. Oh, pemenan dulu cewek si modelnya SMS, silitnya metu setitik. Ya kan emang asiknya di situ. Pertanyaannya begini, kenapa kok pengen jadi wong apik iki kudu poso kan begitu. Jadi kawan-kawan begini. Puasa itu dalam bahasa Arabnya namanya as-saum. Kalau Al-Baqarah 183 itu as-syam. Apa bedanya as-saum dengan as-syam? Kalau as-saum itu menahan diri dari yang membatalkan puasa, kalau as-syam itu menahan diri dari yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Jadi lah awakmu sing batalke poso ki ngerti lah makan dan minum atau memasukkan sesuatu dari lubang asli maupun lubang buatan. Lubang asli ki siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Sing loro ilang aku lali ya. Makanya saya pernah ditanya, Gus, apakah ngentut di dalam air itu membatalkan puasa? Berpotensi membatalkan puasa. Berarti lah awakmu ngomongin dodok nih baskom atau? Kok ngentut, ini udah mau angkat silitmu. Soalnya kalau kamu kentut di dalam air, itu berpotensi membatalkan puasa. Begitu kamu kentut, silitnya buka, baju ini melebu. Lulululu ki lah anu lah klepe jek normal. Makanya Saridi ki wugu-wugu. Ayo suara banyu galon kalau wugu. As-saum atau as-siyam itu dalam bahasa lainnya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya ngempet. Maka orang hidup di dunia itu harus banyak ngempet. Bagaimana caranya? Yo ngecake rime iki mau. Ngempet dari apa? Di bulan puasa itu kita diajari ngempet. Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jelek. Lah ora iso apik-apik banget, minimal ora bosok-bosok banget. Maka kita diajari ngempet. Contoh begini. Sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, bulan Ramadan itu enggak boleh dilakukan. Padahal sebenarnya boleh di luar bulan Ramadan. Contoh kowe dipisuhi wong, bales misuh, oleh apa? Oleh. Di luar bulan Ramadan enggak apa-apa, asalkan pisuane padha, bantere padha. Kira apa? Ana wong misuh awakmu. Oh, bajigur iki mojab, kamu juga bajigur? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita bales dengan kalimat yang lain. Oh, bajigur lah kowe bajingan lah, kira apa? Tapi di bulan Ramadan begitu kita dipisuhi sama orang enggak boleh bales nih. Kowe ning kamar dipisuhi. Oh, bajigur iki jawaban. Sorry, ini so imun, aku baru poso. Supaya apa? Ngempet jadi wong apik. Nih, kowe digajul karo wong, bales gajul. Di luar bulan Ramadan boleh apa enggak? Boleh dalam hukum Islam. Asalkan gajulane podo, bantere podo, sing digajul gone podo. Itu boleh. Tapi di bulan Ramadan, begitu kamu digajul, dier, kamu jawab, sorry, ini so imun, aku nembe poso. Balesnya kapan? Bar buka. Ya orang aja bales kok bar buka kok piye. Maka kemudian perbuatan baik di bulan Ramadan itu supaya kita terpacu untuk berbuat baik. Rasulullah mengatakan, orang berbuat baik satu dibalas pahalanya 1000 kali lipat khusus nih bulan Ramadan. Jadi awak mengguyu pisan itu pahalanya dengan sedekah. Begitu kamu tertawa sekali di bulan Ramadan, kuwi pahalane padha karo guyu ping 1000. Wis ngono ibu-ibu begitu pulang di rumah toh, kamu melayani suamimu semalam sekali toh di bulan Ramadan, itu sama dengan melayani suamimu 1000 kali. Maka bar bodo kok bojomu njaluk jawaban, sorry depositone saya oke. Tapi ingat, kalau orang berbuat baik dibalas 1000, orang berbuat jelek dosane ya 1000, Bro. Jadi kowe maling pisan ning bulan Ramadan kuwi padha karo maling ping 1000. Nah, kelak ning lapas ya nyun 1000. Kok kowe ngocok pisan ning bulan Ramadan? Iya, rupa-rupa. Kuwi bulan Ramadan padha karo ping 1000. Lonyot, Bro. Makanya kita kan ngempet supaya tidak berbuat baik macam-macam. Bro, ngempet. Malah jomblo. Ngempet. Lah cara ngempetnya ini dengan cara berpuasa. Berpuasa. Maka supaya kemudian kita bisa menjadi seperti malaikat. Malaikat itu sifatnya apa tuh? Malaikat itu sifatnya orang mangan, orang ngombe. Maka di bulan Ramadan kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa biar seolah-olah seperti malaikat. Ono manganan ra kena mangan, ono wedang ra kena ngombe, ono bojo ra kena kelon. Ngempet. Karena apa? Karena yang paling banyak itu manusia berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan. Mergo ra iso ngempet, Lek. Kan saya sebulan sekali pengajian di Sarekem. Aku ketemu tamu-tamu Sarekem. Kowe ngapa ning kene? Aku ra iso ngempet sih, Gus. Karena dia enggak bisa ngempet, maka dolane ning Sarekem. Apakah kamu ngerti Mbak-mbak Sarekem ki pekerjaane apa? Dodol gembus cangkemmu. Mbak-mbak Sarekem itu pekerjaannya dodol kroto. Jadi aku mbiyen taune taman siswa sini, saya punya tetangga cantik, tiap hari bajunya baru, saya tanya, kok kowe wong tuamu sugih apa nduk? Mboten. Bapakmu pejabat? Mboten. Lah kok mendino bajumu anyar? Lah kula dodolan iki, Kyai. Lah kowe dodol apa? Kroto. Aku mikir, dodol kroto kok iso sugih? Aku ning pasar ngasem. Bakule manuk tak takoni, Mas, kroto niku napa? Oh, alah, Gus, kroto niku pakan manuk. Jadi mbak iki iso sugih mergo dodol pakan. Manuke sapa? Saridi. Lah orang itu kalau puasa itu pasti sakti. Pasti hebat. Makanya Rasulullah mengatakan da'watu sha'im mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajab. Karena puasa itu bisa menjadikan seseorang menjadi luar biasa. Jangankan uang nih. Maka kowe ngene poso iki rasane desu lho, malasan. Lah iso poso Senin Kamis, wong godane ra akeh kok. Contohnya apa orang puasa itu hebat? Kamu pernah tahu ilmu medis? Orang itu kalau mau dioperasi biasanya disuruh makan apa disuruh puasa? Poso. Orang itu kalau mau dioperasi kan poso dhisik supaya sehat. Maka Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu menjadi sehat. Gak usah 5 menit, sekarang aja bisa berhenti kok. Kok udah 5 menit. Supaya kita jadi orang hebat. Maka kawan-kawan, ini pelajaran bagi kita. Kita hari ini berada di sini bukan akhir segala-galanya. Belum kiamat, belum the end after, masih ada masa depan yang lebih bagus. Saya sampaikan ke kalian. Maka ini diniati poso ngempet segala-galanya. Ingat, saya mau tanya sama kalian. Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Delon. Kaca spion kecil, kaca mobil bagian depan itu pasti besar. Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Apa maksudnya lain? Saya kalau ngaji di lokalisasi di kafe itu saya bilang, apa bedone wong apik karo wong elek? Bedone siji. Orang baik itu punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Amin Allahumma. Maka kamu jangan berputus asa. Terakhir, maka bersabarlah terhadap semua keadaan kalian hari ini dengan tawakal kepada Allah. Wong poso kuwi wetenge luwe. Wong poso kuwi panas, orang puasa itu haus. Kenapa dia bisa bersabar, Pak Kalapas? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, dia bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Loh, artinya apa? Kenapa kamu hari ini punya masalah menjalani hukuman? Harus bersabar, yakin satu saat pasti akan keluar. Amin Allahumma. Langsung sabar. Ilmunya nih kini dibuat ilmu-ilmu nakale. Orang kok ben maling pitik melum metu malah maling pedus. Alah asu. Maka karena keterbatasan waktu itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ridho Allah untuk kalian semua. Amin Allahumma.